Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Semoga ilmu itu menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya yang perlu kita tanamkan juga adalah jaga iman kita, tauhid kita. Bahwa ingat selalu bahwa tugas kita adalah ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Fokuskan ibadah, maka Allah akan berikan semua kebutuhan kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang enggak Allah duga, yang dengan dari arah yang kita tidak duga-duga. Maka fokus untuk bertakwa. Sebagaimana jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Ali Imran ayat 31 ya, Allah berfirman, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, masih bersama hadis Abu Hurairah, dan kita akan bahas pada kesempatan kali ini beberapa dampak buruk hasad. Belum kita bahas kan ya, dampak buruk hasad. Di antara yang akan kita bahas adalah kesimpulan dari apa yang kita sampaikan beberapa pertemuan ini. Jadi apa sih dampak buruk hasad? Hadirin Allah muliakan, di antara, sekali lagi di antara, jadi yang kita sampaikan bukan semua dampaknya, tapi sebagian dampaknya. Di antara dampak buruk hasad, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu dalam hadis Abu Hurairah ini. Janganlah kalian saling hasad. Jadi janganlah kalian saling hasad. Adalah yang pertama, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan kita. Sehingga kebaikan kita habis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Abu Dawud, Iyakum wal hasada, Iyakum wal hasada, fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hata, kama ta'kulun nara al hatabu. Iyakum wal hasada, jangan sekali-kali kalian hasad. Fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulu, kebalik saya bicara, mohon maaf, harokatnya kebalik, kama ta'kulun narul hatoba, itu harokatnya. Jadi kalian tuh jangan hasad, karena hasad itu memakan amal kebaikan kita sebagaimana ta'kulun naru al-hatoba, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Jadi bayangin, api itu kalau udah ketemu kayu, selesai itu kayu. Benar gak sih hadirin? Udah habis dah kayu. Api itu kalau udah ketemu kayu, udah selesai deh. Kayu itu habis, kayak gak ada sisa tuh kayu. Nah sama, kalau kita masukkan hasad pada diri kita, itu amal kebaikan kita hancur berantakan. Hancur berantakan, dilahap sama hasad itu, sebagaimana api itu melahap kayu bakar. Melahap kayu bakar. Jadi kalau gak ada keburukan kecuali ini, cukup sebenarnya. Makanya dalam riwayat yang kemarin kita bahas, masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Bahwa hasad itu al-haliqah, pencukur, pencukur agama kita, jadi pelontos gitu. Habis, habis gitu, pencukur amal soleh kita, selesai dah habis kalau gak dipadamkan gitu. Kalau dipadamkan ya kita tahu ada kebakaran, kebakaran hutan, dipadamkan mungkin kerugian 20%, 30%, tapi kalau dibiarkan habis tuh hutan, bisa, bisa habis. Jadi dia ngemakan gitu loh, ngemakan amal soleh, ngemakan amal soleh, memakan amal kebaikan, hancur, hancur, hancur. Itu yang perlu kita camkan. Pelajaran yang kedua, keburukan yang kedua hadirin, ia juga bisa merusak keimanan. Sebagaimana dalam hadis An-Nasa'i, dalam penggalan hadis An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yajtami'an fi qalbi 'abdil iman wal hasad." Iman dan hasad tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Nggak akan bersatu, nggak akan ngumpul. Salah satu yang akan menyingkirkan yang lain. Wala ijtami'ani fi qalbi 'abdin al-imanu wal hasadu, tidak akan ngumpul antara iman dan hasad. Masya Allah. Nggak akan berkumpul. Nggak akan berkumpul. Jadi ini yang perlu kita tanamkan hadirin. ini udah ngerusak amal soleh, ngerusak iman. Gak mampu hadir. Yang ketiga hadirin, yang ketiga hasad itu tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak terima terhadap takdir Allah. Dan orang yang gak terima terhadap takdir Allah, hidupnya gak akan bahagia. Abu Hatim rahimahullah, Al-Imam Abu Hatim menyampaikan bahwa al-wajib al-aqil mujanabatul hasad ala al-ahwali kulliha. Wajib bagi orang yang berakal sehat jadi berakal. Ulama menjelaskan, ini kita bicara akal dulu lah. Wajib bagi orang yang berakal sehat untuk menghindari hasad dari seluruh keadaan dan variannya. Jauhi hasad dari seluruh kondisi, keadaan dan variannya. Fa inna ahwana khisalil hasadi huwa tarkur ridha bil qada wa iradatu diddi ma hakama Allahu azza wa jal li ibadihi. Karena hasad atau sisi yang paling rendah dari hasad, sisi yang paling ringan dari hasad adalah tidak ridho terhadap ketetapan Allah dan keinginan yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah ingin ke kanan, kita ingin ke kiri. Gitu. Allah kasih nikmat kepada si A, kita gak mau nikmat itu dimiliki oleh si A. Atau Allah ridho kepada si B, kita gak ridho sama si B. Itu kan bahaya hadirin. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka berdiskusi, siapa nih pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan akhirnya Abu Bakar terpilih. Salah satu argumentasi mereka apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dengan Abu Bakar memimpin kita pada saat kita sholat. Masa kita enggak ridho beliau memimpin urusan duniawi kita? Gitu. Jadi orang beriman itu ridho dengan apa yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Udah begitu argumentasi itu selesai masalah. Nah Allah udah memberikan kenikmatan kepada teman kita, ya kita ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Makanya itu kata Imam Abu Hatim, yang paling ringan dari sisi hasad itu dia gak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Nah mungkinkah orang seperti itu bisa bahagia? Ya gak mungkin lah. gak mungkin bahagia walaupun punya semuanya. Makanya kalau kita lihat, mungkin kita pernah mengalami itu, kita punya semuanya yang kita butuhkan, uang berlimpah segala macam. Itu begitu kita hasad sama orang, lalu kita dengar dia dapat kenikmatan walaupun cuma sedikit. Dan seringkali dalam kuasa hasad, ya kenikmatan dia itu masih di bawah kita. Kalau hitung-hitungan kita lebih tinggi, atau dia lebih tinggi tapi sedikit aja, gak membuat kita berantakan juga sebenarnya. Tapi begitu kita hasad, semua yang kita dapatkan gak ada rasanya. Gak ada rasanya. Makanya kan Allah mengatakan apa, hadirin, dalam surat An-Nisa 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli shay'in 'alima. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan, jangan iri terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kalian ketika itu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Jangan iri. Sekali lagi, janganlah kalian iri terhadap apa yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada sebagian kalian ketika lebih banyak daripada sebagian yang lain, berbeda dengan sebagian yang lain. Karena lirrijali nasibu mimma tasabu, laki-laki ada bagian yang dia mereka dapat dari apa yang mereka usahakan, dan begitu juga dengan wanita, mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Jangan iri. Apa yang harus dilakukan? Was'alullaha min fadlih, amintalah kepada Allah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ngiri, daripada hasad, mendingan minta sama Allah, selesai. Tapi ingat hadirin, kita lihat akhir ayat tersebut apa? Allah itu yang Maha mengetahui segala sesuatu. Bisa jadi yang kita minta itu Allah tahu buruk buat kita, Allah gak kasih. Tapi hal yang sama kalau buat orang baik buat dia, Allah kasih. Jadi yakinlah Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Ya sekali, yang paling minim dari hasad itu kita gak terima sama ketetapan Allah. Kita gak terima sama takdir Allah. Kita gak terima sama apa yang Allah putuskan. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Itu yang jadi masalah. Dan orang kayak gitu tuh gak bisa bahagia, hadirin. Bahkan kata para ulama, wa ma'lumun anna al-insan idza kariha qada' Allah wa qadara fa innahu 'ala khatarin fi dinihi. Nas'alullah sallam. Dan ketahuilah kalau seseorang udah enggak suka dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, maka dia dalam bahaya terhadap dalam agamanya. Dalam bahaya. Kenapa? Karena hakikatnya kata para ulama, li'annahu yuridu an yuzahima rabbal arbab jalla wa'ala fi tadbirihi wa taqdirihi. Karena dia ingin terlibat dan ikut campur saat Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus dan mentakdirkan segala sesuatunya. Dia mau ikut campur, padahal itu bukan ranah hamba. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan ini banyak kita lupa. Kita berpikir kalau kita gak suka sama fulan, berarti urusan kita dengan si fulan. Bukan. Urusan kita sama yang ngasih itu ke fulan, itu masalahnya. Itu. Kita hasad sama Ali misalnya, atau Ahmad. Kita bukan masalah. Hakikatnya kita bukan bermasalah sama Ali dan Ahmad. Kita masalah sama yang ngasih ke Ali sama ngasih ke Ahmad, itu yang jadi masalah. Siapa itu kalau bukan Rabbul Alamin? Itu kata Imam Abu Hatim. Itu jemaah yang perlu kita camkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan. Di antara bahaya hasad, sebenarnya kalau udah begini sebenarnya udah cukup ya, tapi kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan, hasad itu membuat kita tuh gak produktif dan akhirnya lalai mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kata para ulama, li'annahu da'iman yufakiru wa yakunu fi gham kaifa ja'a hadha ar-rajul malun, kaifa ja'ahu ilmun, kaifa ja'ahu waladun. Karena sampai semakin parah sifat hasad itu, maka dia semakin sering mikirin orang yang dia hasati itu. Waktunya habis mikirin tuh orang. Kalau ya, dia hasad sama satu orang, kalau dia hasad sama 10 orang, capek kan. Akhirnya kerjanya mikirin sedih, mikirin kesel, mikirin bad mood. Kok dia bisa dapat itu sih? Kok dia bisa sepintar itu sih? Kok dia bisa banyak duit sih? Terus yang benar, kaifa ja'ahu walad gitu. Dia bisa hamil. Kok dia bisa hamil sih? Terus diserang. Kaifa ja'ahu zaujah wa ma asbaha dhalik. Kok dia bisa dapat istri kayak begitu? Atau kok dia bisa dapat suami seperti itu? Jadi enggak pernah selesai, hadirin. Kan definisi hasad itu apa? Gak suka melihat nikmat Allah kepada seseorang gitu ya. Nah saya ingin tanya, nikmat Allah kepada orang tersebut sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap hari? Eh? Apa sih? Setiap detik. Berarti siap-siap aja sengsara setiap hari. Karena nikmat Allah kepada seorang itu setiap detik. Capek kita, yuk. Akhirnya nggak produktif, nggak ngerjain A, nggak ngerjain B, nggak ngerjain C. Sibuk aja mikirin tuh orang. Kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau empat, kalau lima, dan seterusnya. Terus pelajaran berikutnya, nggak ada hasilnya juga. Karena diantara dampak buruk hasad kata ulama, annahu la yumkin an yughayyir syai'an mimma qadahu Allahu azza wa jalla abada mahma amilat atau mahma amilta wa mahma karihta wa mahma sa'aita li ikhwanika fi izalati ni'ami la 'alaihim fa innaka la tastati'u syai'a. Jadi keburukan hasad yang berikutnya adalah itu benar-benar buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi, ngerusak iman kita, ngerusak amal soleh kita tanpa ada hasil. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, hamba itu gak bisa merubah ketetapan Allah. Ketika Allah sudah, kalau Allah sudah Allah sudah kehendaki untuk memberikan nikmat kepada hambanya, kalau Allah sudah kehendaki memberikan nikmat kepada hambanya, memberikan nikmat kepada si Ahmad, si Ali, si Aisyah, Fatimah, gak ada yang bisa cancel. وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ dalam surat takwir yang terakhir, apapun yang kalian inginkan gak akan bisa kecuali dikehendaki oleh Allah. Kita baca Allahumma لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, gak ada yang bisa cegah kalau engkau sudah kasih ya Allah. Itu yang kita baca, Allahumma لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, gak ada yang bisa cegah kalau engkau sudah kasih. Jadi hasad kita ini ini buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang uang, buang-buang amal soleh, buang-buang iman, percuma. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Yang rusak kita. Yang rusak kita. Kita yang rusak kita, percuma. Pelajaran yang berikutnya, hasad juga bukan hanya merusak iman dan amal soleh, hasad juga merusak fisik. Kata Ibnul Mu'taz, al-hasadu da'ul jasadi. Hasad itu penyakit dan racun buat jasad. Hasad itu racun dan penyakit buat jasad. Jasad akan kena dia. Dan lihat mana. Karena dia akan stres, dia akan galau, dia akan bimbang, nanti pengaruh ke tensi, nanti pengaruh ke ini, pengaruh ke itu, pengaruh ke asam lambung. Pengaruh kasar sama lambung gak mas? Pengaruh kasar sama lambung gak? Hah? Orang kalau stres, kesel, segala macam. Iya kan? Pengaruh gak nih? Yang dokter lebih ngerti lah. Pengaruh ke imunitas, pengaruh ke imunitas gak? Ya pasti itu kena. Jadi hasad itu benar da'u al-jasad. Pusing segala macam. Aduh, berantakan hidup kita nih kalau kita hasad. Dan juga gak berubah apa-apa juga. Mau jungkir balik apa-apa gak akan berubah. Orang Allah malamani alima atayit. Gak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah berikan. Allah Ta'ala alam. Lalu yang berikutnya, hasad juga membuat perpecahan di tengah-tengah lingkungan, di tengah orang soleh. Dan ini bahaya. Kita disuruh bersatu di atas al-haq. Kita diperintahkan untuk bersaudara. Kita diperintahkan untuk saling menyayangi dan mencintai. Dan hasad itu membuat perpecahan. Dan jadi kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan saling menyayangi, saling memberi, saling solid, saling bersaudara. Dan yang terakhir, orang yang hasad itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Kita Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. Ada hadis Bukhari Muslim, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Hasad itu gak sayang sama manusia, gak sayang sama saudara, maka dia gak disayangi. Maka solusinya singkirkan hal-hal tersebut. Dan gak ada gunanya. Orang tuh kalau udah hidup gak disayang sama Allah, emang enak hidup kayak gitu? Gak enak. Sengsara, benar. Sengsara. Itu yang kita yang dikatakan Muawiyah itu kan, yaqtulul hasida qabla an yasila ilal maqsud. Hasad itu membunuh yang hasad sebelum sampai ke korbannya. Itu kata Muawiyah, ngerusak. Gimana enggak dirahmati sama Allah? Itu poin. Saya rasa cukup. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis Abu Hurairah tersebut. Allah Ta'ala misaf wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga. Semoga Ustaz, tim, keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apabila kami bekerja sebagai tim HRD di suatu perusahaan di mana kami menerima segala keluh kesah karyawan juga manajemen banyak membicarakan tentang kinerja karyawan tersebut. Bagaimana caranya kami dapat menjalani tugas kami sebagai HRD agar terhindar dari hasad dan juga gibah dan agar menjalankan pekerjaan secara profesional. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Ustaz menjawab pertanyaan kami. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Lakukan tugas kita tapi dengan mental nasihat. Kita udah bahas bab nasihat, bisa dicek lagi. Nasihat itu kan iradatul khairil mansuhilah. Mental menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Jadi ketika kita mengerjakan hal ini, mental kita adalah menginginkan kebaikan. Ketika kita mengkoreksi, ketika kita mendengar, kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut, bukan jadi apa, jadi benci-bencian, kesel-keselan, apalagi gibah-gibahan, belum lagi kalau itu fitnah. Jadi lakukan secara profesional aja, dan mental kita tuh ingin kebaikan buat semuanya, dan jaga keikhlasan. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Imam Nawawi, Ustaz dan keluarga, tim kajian, serta umat muslim di dunia, diberikan kesehatan, kemudian dalam segala urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana ketika teman yang pernah hasad dan suka zalim sama kita, kita sudah berusaha berbuat baik pada beliau, mengamalkan poin padamkan hasad pada orang tersebut dengan berbuat baik, tapi kita masih tersisa sakit hati atas perlakuan beliau, Ustaz. Atas perlakuan beliau, Ustaz. Apakah ini hati ini yang balik hasad ke beliau? Bagaimana sebaiknya Ustaz agar kita tidak mengungkit perlakuan beliau walau hanya terbesit di dalam hati? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Insyaallah enggak ke arah sana kalau cuman kecewa diperlakukan demikian. Kecuali kalau kita ngebalas, begitu dia dapat nikmat kita enggak suka juga. Masa orang sejahat itu dapat begituan? Nah, itu bisa jadi kita mengidap penyakit hasad juga, sebagaimana materi yang lalu. Sebagaimana materi yang lalu kita sudah jelaskan, bisa jadi seseorang itu di waktu yang sama jadi korban hasad dan menghasati pihak lain atau pihak yang hasad sama dia. Jadi tahasadu saling hasad. Sebagaimana hadis Nabi ini, tahasadu saling hasad. Si A hasad sama B, si B hasad sama si A, gitu aja. Dan itu kan sudah terjadi dengan antara kompetitor. Si A hasad sama si B, B hasad sama si A. Ranking 1 karena tipis-tipis ya, hasad sama si ranking 2 jadi senang gitu loh. Ketika ranking 2-nya nilainya cuma 9,8, sehingga dia tetap di ranking 2 dan si A ini nilainya 9,9, dan dia atau dia sebaliknya enggak suka dengan yang ranking 2 ketika dapat nih mata kuliah atau mata pelajaran lain 9,9 sehingga sama. Tapi si yang ranking 2 juga hasad sama si ranking 1. Jadi saling-saling hasad aja. Jadi selama gak ada itu, insya Allah itu bukan masuk ke bab hasad. Itu cuman kecewa aja. Tapi itu menunjukkan bahwa hati kita harus kembali dibenahi. Susah memang. Kita gak bicara mudah. Dan kita gak bicara level biasa. Ini level tinggi. Kalau orang udah zalimi kita terus kita tenang saja, itu level tinggi, hadir. Nggak mudah, tapi coba terus ke arah sana. Wallahu ta'ala misal. Bersihkan hati kita, doa sama Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya, gurunya, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi Pak Ustaz, tim kajian, seluruh kaum muslimin di mana pun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afan izin bertanya, saya pernah mendengar hadis Nabi bahwa kita harus membagikan kabar gembira kepada saudara kita, seperti masuk PTN, terima kerja, dan lain sebagainya. Lalu ketika saya ingin mencoba berbagi kabar tersebut, seketika terbesit hati khawatir orang lain berpikir kalau saya riya. Mungkin saja orang tersebut hasad dengan kita. Mohon minta nasihatnya Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Yang pertama, riya. Yang pertama itu, diharamkannya riya agar kita hanya mengharapkan wajah Allah. Adapun khawatir orang lain berpikir kita riya, itu sama saja masuk kotak yang lain, gitu loh. Yang menjadikan opini orang sebagai tolak ukur kita melakukan sesuatu, masuk framing gitu loh. Sedangkan hamba yang Allah inginkan adalah hamba yang benar-benar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya aku tujukan untuk Allah. Aku persembahkan untuk Allah. Bukan tujuannya membangun opini atau takut terhadap sebuah opini atau framing pihak-pihak terhadap diri kita. Bukan ke sana. Walaupun di sisi lain mempertimbangkan mempertimbangkan opini yang akan lahir dalam rangka maslahat syariah itu di beberapa kondisi dibenarkan dan disyariatkan. Tapi ada pembahasan khusus masalah itu. Hukum asalnya kalau kita mau ibadah, kalau kita melakukan sesuatu itu cari ridho Allah. Karena ya, apa bergantung sama opini orang enggak akan selesai-selesai. Kata Imam Syafi'i, ridho nas ghayatun tudrak. Ridho seluruh manusia cita-cita enggak mungkin tercapai. Kita puaskan si A, si B tersinggung. Kita puaskan si A, si B, si C tersinggung. Kita puaskan si A, B, si C, si D enggak terima. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada yang like or dislike gitu aja. Pasti ada yang setuju, ada yang gak setuju. Makanya kan di sosial media disediakan dua itu. Satu jempol ke atas, satu jempol ke bawah. Ya begitu kehidupan. Tinggal kita harus pilih siapa yang kita cari ridhonya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau dari manusia, siapa yang kita cari ininya? Yaitu dukungan dari orang-orang soleh. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi dan para ulama senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan tambahan nikmat sehat untuk Ustaz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Terkadang saya bingung dengan seseorang yang apabila saya melakukan sesuatu, maka pasti saya disalahkan. Atau jika saya melakukan kebenaran pun dicari kesalahan-kesalahan saya. Apakah orang tersebut termasuk orang yang hasad terhadap saya, Ustaz? Terima kasih. Walau ta'alam, kita jangan vonis orang juga. Lo pasti hasad sama gua. Jangan. Hati-hati vonis orang. Tapi ada indikasi ke arah sana. Tapi ala kulihal, walau ta'alam isawab, kan manusia itu dzuluman jahula dalam surat Al-Ahzab 72, innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu secara umum zolim dan bodoh gitu loh. Kita nih. Jadi ya enggak usah heran ketika ada hal-hal seperti itu. Dan udah ambil positifnya aja, kasih udzur sama orang. Coba ambil positif, coba evaluasi diri dan seterusnya. Kalau kita disalahkan orang, ya udah dengerin dulu, dengerin substansinya. Kalau ternyata substansinya benar, ya terima, perbaiki. Itu cara Allah memperbaiki kualitas kita. Kalau substansinya salah, ya itu pahala buat kita, enak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.